kejang karena bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Coba gunakan untuk bersama.